Puasa bentuknya sama, sahur sampai berbuka dari subuh sampai maghrib. Ada kalanya karena wajib puasa nadar umpamanya. Ada karena wajib puasa kafarah, menebusan dosa. Ada kalanya puasa Ramadan karena memang bulan itu Ramadan. Ada kalanya puasa sunnah, Syawal. Maka itu semua diniatkan pada momen apa kita berpuasa. Nah, besok ini puasa Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Maka kita berpuasa pada seperti itu. Nah, begitu. Niat itu salah satu fungsinya adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain dalam rangkanya. Begitu. Itu pembahasan niat. Tentunya pembahasan niat itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kalau perkara mandi, insya Allah ikhlasnya gampang. Karena apa? Gak ada orang riak karena mandi, Pak. Apa ada? Gak aku tuh sadus gue, wangi. Apa ada, Pak? Ngeriak temen, ngadus kok riak. Ya, tidak ada, insya Allah. Nah, di situ berarti apa fungsinya? Syurut niat, atau yang pertama kita bahas adalah niat itu syurut lisihatil ghusli. Niat menjadi syarat sahnya mandi. Kalau niatnya mandi janabah, ya mandi janabah. Begitu. Pembahasan berikutnya adalah tentang definisi mandi. Apa itu mandi? Al-ghuslu bahasa Arabnya. Rukunnya adalah satu. Ruknul ghusli ta'mimu jami'il badan bilma. Mandi itu ada rukunnya. Apa itu? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Apa ada orang mandi tidak semua tubuhnya, Pak? Ada, mandi bebek. Beberapa orang mendefinisikan kayak gitu. Ya, ini orang yang mandi hanya leher ke bawah disirami. Kepalanya tidak. Alasannya engkau nek rambutnya telas mumet. Kadang kayak gitu ada? Ada mungkin. Itu bukan mandi, itu hanya untuk mendinginkan badan. Itu tidak termasuk ghuslu. Kalau sampai ada orang mandi janabah kok seperti itu, tidak sah. Harus terkena semua anggota badan. Rambut sampai ke ujung kaki. Ini definisi mandi. Harus pakai sabun? Apakah harus pakai sampo? Itu tidak ada. Tidak ada kewajiban pakai itu semuanya. Lah, bagaimana kalau pakai? Silakan. Itu untuk kesehatan, untuk wangi, melembutkan kulit. Tetapi kalau itu menjadi wajib, akan susah. Suatu saat seorang, umpamanya, tidak ada sampo, tidak ada sabun. Berarti tidak mandi. Ya, tidak seperti itu. Jangan ditambah-tambahkan dari yang syariatnya. Syariatnya apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh, selesai sudah. Kalau engkau melakukan itu, itulah yang namanya mandi. Walaupun tanpa sampo dan tanpa sabun. Ya pliket lah, urusan pliket lain mani, Pak. Ya. Yang penting sah dan tidaknya mandi yang kita lakukan. Kita bacakan beberapa dalil sini. Hakikatul ghusli, ghuslu atau mandi yang disyariatkan dalam agama kita adalah ifadatul ma' ala jami'il badan. Ifadatul ma' yani menumpahkan air, mengalirkan air ke seluruh jasad kita. Wusuluhu ila kulli asyar wal basharah, dan memasukkan air itu ke setiap rambut kita dan ke kulit-kulit kita. Wahada thabitun fi jami' al-hadith al-wasifah li ghusl Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tersebut di dalam semua riwayat hadith Nabi alaihi wasallam. Nah, dulu ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rambutnya tebal dan diikat. Kalau bahas sekarangnya di apa di kelabang begitu, Pak. rambutnya tebal, panjang, diikat. Apakah ketika seorang mandi janabah atau mandi karena haid atau mandi karena istihadhah, apakah harus dilepas ikatan itu? Akan kita bacakan nanti dalilnya. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Di antaranya hadis Aisyah, akan kita baca nanti dengan lengkapnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di situ, thumma yufidu ala jazidihi kullih. Rasul menumpahkan atau menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Walaupun di awalnya ada amaliah-amaliah yang sunnah. Apa saja akan kita sampaikan nanti insyaAllah. Jadi kalimat ini sebagai acuan bahwa mandi yang disyariatkan, yang penting seluruh tubuh basah. Mau kanan dulu, kiri dulu, mau atas dulu, mau bawah dulu, silakan. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau mandi disiram kakinya dulu. Alasannya menyesuaikan suhu tubuh begitu. Ada tidak yang kayak gitu? Mungkin ada. Agar supaya tidak dingin, kaki dulu. Dalam sunnahnya bukan kaki, tangan, nanti akan kita urutkan insyaAllah. Pada urutannya disebutkan malah justru dituangkan air ke rambut. 3 kali tuang. Kemudian tubuh bagian kanan. Nah, mungkin ada orang mengkhawatirkan kesehatannya. Silakan saja. Saya tidak tahu tentang hal itu. Tetapi kalau semua tubuhmu sudah terkena air, ya itulah yang namanya mandi. Gampang, mudah. Gak usah repot-repot. Yang penting siramkan ke seluruh tubuhmu, maka engkau telah mandi. Qala al-Hafidz, al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan, hadha ta'kidu yadul ala anhu ammama jami'a jazadihi bil ghusli. Al-Imam Ibn Hajar beliau mengatakan ini adalah praktek Nabi SAW yang kesekian kalinya, beberapa dalil bukan hanya satu, yang menerangkan ada sedikit perbedaan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, tetapi di semua riwayat yang ada disebutkan Rasul menyiram ke seluruh anggota tubuhnya alaihissalatu wassalam ketika mandi. Ya, bisa dimengerti hadirin? Ya. Wa fi haditsin Jubair bin Mut'im atau Jabir bin Mut'im, dalam hadis sahabat Jabir bin Mut'im radhiyallahu an, disebutkan dalam riwayat ini yang tadi kami sampaikan, ama ana fa akhudhu mil'an kafa thalathan fa subbu alayya ra'si thumma fidu ba'da dhalika ala sa'iri jasadi. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Mut'im, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan, ama ana, adapun aku, kata Nabi, ketika aku mandi, fa akhidhu mil'a kaffin, aku mengambil air sepenuh tanganku. Begini, ambil air dua telapak tangan gitu, disatukan jadi satu, ngambil. Nih. Apa yang dilakukan? Thalatha marrat fasubbu ala ra'si, disiramkan ke kepala. Ke kepala. Sehingga dalam hal ini Nabi mulai mandinya adalah menyiram kepala terlebih dahulu 3 kali. Apakah 3 gayung? Nah, gayung kan 1 liter apa ya? Kalau kayak gini 1 liter enggak? Enggak lah ya. Nah, bukan dikatakan 3 gayung, kebanyakan pak. 3 ini saya siramkan, siramkan begitu. 3 kali cawukan tangan, 2 tangan jadi 1. Semua pada dalika, kemudian setelah itu beliau menuangkan air ke seluruh tubuh. Ala sa'iri jazadi, kata beliau, menyeluruh ke seluruh anggota tubuhku. Ini secara global yang namanya mandi, ya seperti itu. Secara global namanya mandi seperti itu. Kemudian hadis yang menyebutkan tentang istri Nabi Ummu Salamah, beliau adalah seorang wanita yang memiliki rambut yang tebal dan diikat. Wadul ala ta'mimi al-badan bil ma' wa fardul ghusli la ghairu. Hadits Ummu Salamah qalat qultu ya Rasulullah. Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, inni mura'atun ashaddu dhufrin ra'si. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang sangat tebal rambut dan beliau mengikatnya. Afa anquduhu li ghusl janabah, apakah harus aku lepas ikatan ini? Kalau bahasa kita di kelabang, Pak. Kalau hanya sekedar diikat pakai apa? Karet, ya gampang. Kan kadang kala wanita begitu nih, rambutnya risih, digelum begitu, diikat. Ya. Ini bukan hanya diikat tok, ini di kelabang menjadi tiga atau menjadi dua. Karena memang supaya tidak apa terurai, supaya nyaman. Nah, Ummu Salamah seorang wanita yang seperti itu. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika mandi janabah, apakah harus dilepas ikatan itu, kelabangnya itu? Faqala Rasulullah mengatakan, lah, tidak. Rasulullah mengatakan, tidak. Inna mayakfiki antahuthi ala ra'siki thalatha hathayat. Tak lain yang cukup bagimu adalah kau menuangkan air kayak tadi tiga kali ke kepalamu. Jadi yang menjadi pembahasan adalah air itu sampai di kulit kepala. Tiga kali cukup banyak sudah. Apalagi kalau lebih. Itu sudah tersampaikan. Itu ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Pertanyaan yang hampir sama. Dan Syekh bin Baz menyebutkan hadis ini. Ada seorang bertanya dari negeri Sudan tentang seorang wanita yang rambutnya di kelabang tebal, kemudian mandi, ketika mandi janabah tidak dilepas kelabangnya. Yang bertanya memberikan apa kekhawatiran, wahai Syekh, kami khawatir air itu tidak sampai ke kulit kepala. Yang di benak kita seperti juga. Yang di benak kita seperti juga. Mungkin tidak sampai ke kulit kepala. Tetapi Rasul memerintahkan cukup seperti itu. Walaupun demikian nanti akan disebutkan kulit kepala tersebut terbasahi oleh air. Ya. Tsumma tafidi 'alayki al-ma' fatatahhirin. Kemudian setelah itu engkau tuangkan air ke seluruh tubuhmu. Ada beberapa amalan sunnah di sana, berkumur, kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini tidak termasuk dari bagian rukun mandi dan bukan termasuk dari bagian syarat mandi. Sehingga kalau itu tidak dilakukan, sah tetap mandinya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena seringnya ketika kita mandi janabah yang seperti ini lupa tidak, Pak? Lupa. Biar-biar tok ngandek mending telas metu. Wudu tidak wudu tadi. Loh, kok tidak wudu dalam mandi? Ya tidak masalah. Karena kita sedang mandi bukan wudu. Tetapi ketika mau sholat ya harus wudu, Pak. Tidak mencukupkan hanya mandi saja. Karena mandi itu syai, ibadah tersendiri. Wudu itu ibadah tersendiri. Seorang yang hanya wudu tanpa mandi padahal dia janabah, tidak sah sholatnya. Demikian pula dia mandi tok tanpa wudu, ya tidak sah sholatnya. Karena ini dua ibadah yang berbeda. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang berenang, apakah harus wudu? Kan sudah basah kabeh, Pak Bok. Itu sama, berenang itu lain, wudu itu lain. Sehingga wudu itu walaupun kamu sudah berenang, telus kabeh ya tetap harus ada urutannya. Ora kur nyelemaning belah niate wudu, dur begitu. Karepmu ngarah gampang baik. Tidak bisa, Pak. Harus ada urutan. Wudu ibadah tersendiri, mandi juga ibadah tersendiri. Kita masuk pada beberapa hadis yang akan diambil faedah yang urutannya insyaallah. Yang pertama, hadis Aisyah yang tadi kami sampaikan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal janabah. Aisyah mengisahkan mandinya Nabi. Ya karena Aisyah melihat mandinya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah bersama istri. Bersama istri. Satu kamar mandi. Indah sekali. Ya. Kemudian saling menuangkan ke pasangannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Sudah pernah belum, Pak? Belum, ya? Belum. Kata Aisyah, kana idza ightasala minal janabah, Rasul apabila mandi dari janabah, bada'a, beliau memulai, faghasala yadayhi, yang pertama kali dilakukan mencuci dua tangan. Mencuci dua tangan. Nanti akan diurutkan insyaallah. Thumma yatawadda kama yatawadda lis-salat. Kemudian wudu seperti wudu untuk salat. Nah, kalau sudah wudu, mandi ini kan mandi yang pertama. Model pertama adalah di dalam mandi itu ada wudunya. Nanti setelah selesai mandi mau sholat, wudu lagi enggak? Tidak, karena sudah berwudu. Ada yang bertanya, bukankah nanti ketika mandi menyentuh kemaluan? Gimana, Pak? Nah, pripuniku, bagaimana? Apakah tidak membatalkan? Sudah pernah kami sampaikan di majelis sebelum ini, ada khilaf di antara para ulama, karena memang hadisnya ada dua. Yang pertama, Nabi mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang dia menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Dengan riwayat ini, sebagian ulama mengatakan, menyentuh kemaluan adalah bagian dari membatalkan wudu. Di riwayat yang lainnya, Rasul ketika ditanya tentang permasalahan orang yang menyentuh kemaluan, maka beliau mengatakan, innahu bid'atun minka. Itu adalah bagian dari tubuhmu. Makna hadis ini adalah sama ketika seorang menyentuh tangan, kaki, kepala, itu bagian dari tubuhmu. Yani tidak membatalkan wudu. Nah, sebagian ulama mengumpulkan dua hadis ini, seperti Asy-Syaikh Al-Albani, yang membatalkan wudu ketika menyentuh kemaluan adalah dengan syahwat. Itu yang membatalkan. Ketika tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan. Nah, praktek hadis ini yang sering kita baca, Nabi setelah pertama kali apa tadi? Mencuci kedua tangannya, kemudian beliau berwudu dalam keadaan mau mandi. Ini belum mandi, Pak. Mau mandi. Beliau berwudu seperti wudu hendak sholat. Thumma yudkhilu asabiyahu fil ma. Kemudian beliau memasukkan jari-jemarinya, yakni telapak tangannya, dua telapak tangannya ke dalam air. Fayukhallil biha usula sya'rihi. Kemudian Rasulullah kayak tadi mengambil air, nyiramkan ke kepala dan menyel-nyelani. Tahu menyel-nyelani, Pak? Digosok-gosok agar supaya agar supaya air itu sampai pada akar-akar rambut. Bahasa sininya ya akar-akar. Usul itu akar. Yani tempat tumbuhnya rambut. Thumma yusabbu wa firatin hatta idza dhanna annahu qad urwa bi sya'rihi afad. Sampai ketika Nabi sudah yakin, kan sekali siram begitu ya, kosokan begitu, dimasuk-masukkan lagi, dua lagi, tiga. Ketika Nabi sudah melihat itu cukup, barulah di saat itu beliau menuangkan airnya ke seluruh tubuh beliau. Bisa difahami hadirin? Ini prakteknya Nabi. Ya. Hadis yang kedua atau hadis dari Maimunah radhiyallahu anha qalat wada'tu lin nabi, Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aku satu hari pernah menyiapkan air untuk mandi Rasul alaihi salatu wasallam. Fa ghassala yadayhi, kata Maimunah, prakteknya Nabi yang dilihat oleh Maimunah, Rasul mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali. Thumma afraha yaminahu 'ala shimalihi fa ghassala madakirahu, beliau menuangkan, kan sudah tangan sudah dicuci tiga kali sudah bersih, dan beliau menuangkan air ke tangan kiri, tangan kanan ngambil air ke tangan kiri untuk membersihkan kemaluannya. Wa fi riwayatin farjahu wa masabahu min al-adha, kemaluannya dan sekitarnya. Thumma dallaka yadahu bil ard aw bil ha'id, kemudian Rasulullah menggosokkan tangannya ke tanah atau ke tembok, kemudian beliau mandi. Nah, setelah itu Rasul apa yang dilakukan? Thumma madmada, kemudian beliau berkumur, wastansyaqa, dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ughassala wajhahu wa yadayhi wa ghassala rasahu, beliau mencuci wajahnya, kedua tangannya dan kepalanya. Thumma sabba ala jasadihi, kemudian setelah itu beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Thumma tanaha fa ghassala qadamayhi, kemudian selesai dari mandinya barulah beliau menuangkan air ke kedua kaki beliau. Bisa difahami? Ini dia. Nah, kata Maimunah, di waktu itu ketika Rasulullah sudah keluar dari, selesai dari mandi, saya berikan pada beliau handuk, tapi beliau tidak menerimanya. Lam yuridha. Artinya seorang yang sudah kita lewati pembahasannya, orang yang berwudu disunahkan untuk tidak diusap. Sebagian ulama mengatakan begitu dikarenakan apa? Akan keluar dari tubuhnya melalui tetesan air wudu dosa-dosanya. Maka sebagian ulama mengatakan jangan-jangan diusap, pakai tisu, pakai kain, handuk, jangan. Kalau mandi bagaimana? Dalam hadis ini Nabi pun mandi tidak diusap. Tetapi apakah itu dilarang? Tidak sampai tingkatan dilarang kalau seorang memakai handuk. Tetapi prakteknya Nabi tidak memakai handuk di hadis Maimunah ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita akan sampaikan urutan satu persatu dengan menyebutkan dalilnya. Yang pertama, kata beliau, urutan mandi Nabi alaihissalatu wassalam sebagai berikut. Yang pertama, ketika mandi itu adalah mandi janabah, tentunya ayyanwiya rafil hadith akbar, berniat terlebih dahulu untuk menghilangkan hadath besar. Jangan lupa itu, Pak. Jangan lupa. Yang kedua, yaghsilu yadayhi thalathan, mencuci tangannya terlebih dahulu tiga kali. Qabla idkhalihima fil ina, sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Oh, bada al-ghusl, atau sebelum memulai mandi. Sesuai dengan hadith Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kami sampaikan, bada'a fa ghassala yadayhi, beliau memulai mandinya dengan mencuci dua tangannya terlebih dahulu. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, hadith Maimunah yang tadi kita bacakan, juga menyebutkan, ghassala kafayhi marratain aw thalathan, dua kali atau tiga kali. Thumma dakhala biyadihi fil ina', setelah itu baru memasukkan tangannya ke dalam bejana. Dalam hal ini Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan yahtamilu an yakuna ghasluhuma litandhif mimma bihima mustaqdir. Apa yang dimaukan dengan mencuci dua tangan? Kata beliau, ini untuk membersihkannya saja, bukan menjadi sesuatu yang harus. Namanya orang, apalagi zaman COVID, sebentar-bentar apa? Cuci tangan, baru cuci tangan lagi. Bukan satu hal yang jelek, bagus itu. Sebelum kita mandi, cuci tangan pakai keran. Tidak ada salahnya, ini mengikuti sunnah Nabi. Tetapi ingat, ini bukan wajib. Yang wajib, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Yang penting teles kabeh. Adapun ini urutannya. Lah kalau seandainya kok tidak dilakukan, sah saja. Tetapi kalau dilakukan, maka ini yang sesuai dengan sunnah. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Beda halnya kalau wudu. Wudu, hukum mencuci tangan sebelum berwudu, itu menjadi wajib ketika kapan? Ada yang tahu, Bapak? Bangun tidur. Kenapa? Karena seorang yang tidur, dia tidak tahu tangannya kemana. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Saya tahu. Wah, bahaya, Pak. Rasul yang menyatakan, dan itu ada kisah. Rasul mengatakan, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَدَتْ يَدَهُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدٌ مِنَ نَوْمِهِ. Apabila seorang bangun dari tidurnya, kemudian dia hendak berwudu, falyaghsil yadahu, hendaknya dia mencuci dua tangannya. Kenapa alasannya? Fa innahu la yadri aina batat yadah, dikarenakan dia tidak tahu kemana tangannya ketika tidur. Ada orang mengatakan, saya tahu tanganku kemana ketika tidur. Ini orang menentang Rasul. Kamu tahu kan, kamu ndeleng wong turu, Pak. Oh, wong turu kaya-kaya ya. Geramakan yang anak-anak. Tapi kalau jenengan sing turu, ya orang ngerti, Pak, wong lagi turu. Tapi ada orang yang ngeyel di waktu itu. Bukan ngeyel kepada Rasul, ini di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in kejadian. Disampaikan hadis ini, tiba-tiba ada yang mengatakan di dalam majelis itu, saya tahu di mana tanganku ketika aku tidur. Maka falamma asbaha faqad adkhala yadahu fi duburihi. Tatkala di waktu pagi harinya, dia telah memasukkan tangannya ke duburnya satu hasta. Diadab seketika, oke, kau yang bilang dewek. Ternyata dimasukkan. Allah menyiksa dia dengan itu. Wal'iyadu billah. Jangan main-main dengan hadis Nabi. Ya? Adab itu bisa seketika. Kita lanjutkan. Adapun kalau perkara ini bukan karena, kalau habis tidur malam, ya tidur malam dicuci, Pak. Tapi kalau namanya mendikat, tidak harus setelah apa? Tidur malam. Dicuci kedua tangannya. Karena kita berbicara mandi, bukan berbicara apa? Oh, wudu. Ya. Qala Syekh, beliau mengatakan, wa yahtamilu an yakuna huwa al-ghusl al-mashru' 'inda qiyami min an-nawm. Ini yang tadi kami sampaikan. Ketika prakteknya Rasul di dua hari tadi di atas, bisa jadi beliau mandi setelah tidur malam. Karena itu dicuci kedua tangannya, khawatir terkena apa? Kotoran. Yang kedua, urutan yang kedua atau urutan yang ketiga berarti ya, ini sampaikan. Yaghsilu farjahu wa ma asabahu min al-adha bi shimalihi. Mencuci kemaluannya dan yang sekitarnya dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Maimunah. Bagaimana kalau dengan tangan kanan menyentuh kemaluan, membersihkannya begitu? Kan bisa terjadi itu, Pak. Ya. Maka beliau mengatakan amma imsakul fars bil yamin famakruhun. Adapun kalau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, maka ini dimakruhkan. Hal ini dibenci. Disebutkan riwayat yang sahih Al-Bukhari wa Muslim, Nabi mengatakan, "Idza bala ahadukum," ini berkaitan dengan kencing, "apabila seorang di antara kalian kencing biaka, fala ya'khudan dzakaruhu biyaminih," maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, "wala yastanji biyaminih," dan jangan dia cebok dengan tangan kanannya, "wala yatanaffas fil ina," dan janganlah dia bernafas di air. Maksudnya apa, Pak? Bernafas di air. Apa bisa, Pak? Maksudnya adalah ketika seorang minum, kadangkala hangat atau panas yang pagi, tidamu, itu tidak boleh. Itu yang namanya yatanaffas fil ina. Loh, panas? Ya, curna di situ nadem. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kita akan racun, akan menempel di air dan diminum kembali. Kalau kita tidak tahu apa hikmahnya, ya kita yang penting lakukan bimbingan Nabi. La yatanaffas fil ina. Jangan kau bernafas ketika sedang minum di tiup. Kadangkala minum, kadangkala apa, Pak? Makan makanan, umumnya bubur masih panas, ya, ditiupi, curna disit baik. Ya, enak-enak panas, ngerti panas, enak ditiup, Pak. Menkon panas baik. Hadirin, kita mengambil faedah dari sini, berarti ketika mandi pun, makruh hukumnya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Ketika mau mencucinya dengan tangan kiri. Urutan yang ketiga atau yang keempat. Yaghsilu yadahu ba'da ghasli farjihi. Setelah tangannya digunakan untuk mencuci kemaluannya, dicuci kembali kedua tangannya. Yunkiha bisabun. Kata beliau, dibersihkan dengan sabun atau yang semisalnya. Kalau tidak ada sabun, katurab, seperti menggunakan tanah. Maka, kalau dulu kan rumah kan masih tanah. Nah, maka diusap ke tanah, itu bagian dari mensucikan. Ambil tanah sedikit, digosokkan begini, siram air, bersih tangannya dari kotoran. Kalau sekarang pakai sabun. Fi hadits Maimunah, seperti disebutkan dalam hadits Maimunah, "Tsumma qala bi yadihi al-ard, famasahaha bit-turab tsumma ghasalaha." Kata Maimunah, Nabi ketika mandi setelah mencuci kemaluannya, maka beliau mencuci tangannya dengan tanah dan membersihkannya. Wa fi lafdhin tsumma daraba bi shimali al-arda fadallaka hadal kan syadidan, mengusap tangan kirinya saja ke tanah, tidak dengan tangan kanan, tapi ketika dibersihkan juga menggunakan tangan kanan. Tujuannya disebutkan Imam Nawawi dalam syarahnya adalah untuk menghilangkan kalau ada kotoran pada tangannya. Yang berikutnya, urutan yang berikutnya, yatawaddo wudu'an kamilan, wudu dengan wudu yang sempurna. Berarti sampai dicuci tangannya, dicuci kakinya. Bukan hanya tangannya tok. Maksudnya bukan hanya bagian ini saja, kakinya diakhirkan. Tidak, bisa wudu. Sebelum itu wudu. Walaupun cara yang terakhir nanti adalah ketika mau keluar baru disiram kakinya. Ini wudu kamilan kalau wudu lisalah wa thabit fi hadithai Aisyah wa Maimunah. Berkatalah Hafid bin Hajar dalam kitab Fathul Bari, yahtamilu an yakuna al-ibtida' bil wudu qabl al-ghusli minhu mustaqillatan. Kata Imam Ibn Hajar, amalan wudu disendirikan, tidak masuk pada amalan mandi. Jadi setelah dicuci tangannya, kemudian mencuci kemaluan dari kotoran, kemudian setelah itu wudu, dicuci lagi tangannya dengan sabun, wudu sempurna. Nah ini mustaqilatan, wudu yang tersendiri kata beliau. Kata beliau wa yahtamil yaktafi bi ghuslihima fil wudu mi'an i'adatihi wa ala hadha fi ihtaj ila niyyat ghusl janabah fi awwal 'adwin. Kata beliau ketika wudu ya niat wudu, kemudian setelah itu baru niat mandi. Disiram dengan tadi kepala, anggota badan yang kanan, kemudian baru seluruh tubuhnya. Apa hukum wudu dalam hal ini? Sebelum mandi sunnah saja. Menurut jumhur para ulama itu sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Sehingga kalau kita mandi tanpa wudu, niatnya hanya mandi janabah saja tanpa wudu, maka itu sudah cukup. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.